Mitra bisnis, selain pendidikan yang mengalami kemerosotan, masalah lain yang menyangkut masa depan bangsa Indonesia adalah minimnya inovasi di bidang riset dan teknologi yang bisa dihasilkan oleh bangsa ini dalam beberapa waktu belakangan. Beberapa pendapat mengatakan, minimnya inovasi yang dihasilkan oleh anak bangsa diakibatkan oleh tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap sektor riset dan penelitian, hingga membuat bangsa ini terancam jalan di tempat, serta makin tertinggal oleh bangsa lain yang ada di sekitar kita. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa benar pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap sektor riset dan penelitian? Saya di kantor iseng-iseng kebetulan ya di LIPI, ya, saya lihat daftar gaji ini setelah ada perbaikan kenaikan gaji. Tahu, untuk golongan 4 seperti saya ini, dengan masa kerja di atas 30 tahun lah, kayak gitu, gaji pokok itu hanya 3,9, 3,8 sekian gitu ya, nggak sampai 4 juta. Lah, saya ini profesor riset, itu dengan SK Presiden, gitu, dan cari profesor riset itu setengah mati untuk 1000 kum kredit poin itu kan. Tunjangan fungsional saya sebagai profesor riset itu hanya 1,4. Kemudian ada tunjangan beras diganti uang itu 169.000 sebulan gitu. Senilai 30 kilo katanya. Terus ini itu segala macam. Total gaji saya setelah mengabdi di dunia akademik, di dunia riset, di IPTEK itu 35 tahun, gaji itu hanya 5,5 juta. Dipotong pajak penghasilan, dipotong, dikembalakan lagi di subsidi pajak penghasilannya, dipotong lagi potongan resmi, iuran wajib PNS gitu, jatuhnya saya hanya dapat 4,8 juta. Gitu. Hidup di Jakarta sebagai profesor riset. Naik biskuit aja nggak cukup. Lantas bagaimana dengan nasib riset dan penelitian jika personal pelaku risetnya sendiri tidak mendapat perhatian dari pemerintah? Nah, riset, saya kebetulan koordinator tim riset ini, itu setahun yang saya pegang ini hanya 145 juta dibagi oleh staf peneliti, dibagi 5 peneliti, senior, junior, gitu. Belum penelitian lapangan, dan lain-lainnya gitu, 145 juta untuk menghidupi sekian banyak peneliti, mencari kum ke lapangan gitu. Lah, kapan Republik ini mau maju gitu? Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.